Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'alima wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi hitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al-hayram. Wa qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ila qawlihi wa qala alayhi salatu wa salam al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimi an-nasi al-khayra hatta lahitanu fil ma'i. Dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, hatta lahitanu fil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di lautan pun juga mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Wa qala alaihi assalatu wassalam al-khalqu kulluhum iyalullah. Dan juga bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk semuanya adalah keluarga Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Dan sebaik-baik makhluk dan orang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastati'u ahadun an yanfa'ahaka Allah bimisli da'watihim ila Allah taala, dan seseorang tidak akan bisa memberi manfaat kepada makhluk Allah dengan semisal berdakwah, dengan semisal mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, bi ta'rifihim ma yajib lahu min at-tauhid wa ta'ah, dengan memberikan kepada mereka pengertian apa yang wajib atas mereka, apa yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu tauhid dan daripada ketaatan, wa tazkirihim, dan mengingatkan mereka bi ayatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa ala'ihi, dan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberikan kepada mereka kabar gembira dengan rahmatnya, wa tahzirihim min sakhatihi, dan mewanti-wanti mereka agar tidak terjebak ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala, al-waqi'i, yang terjadi bil muta'arridina lahu, bagi orang-orang yang menantang Allah, bagi orang-orang yang menghadang murka Allah, minal kafirin wal fasikin, dari orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan satu hadis yang mana di situ An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khalqu kulluhum yusallun ala muallimi an-nasi al-khaira hatta al-hitan fil ma'. Bahwasanya makhluk semuanya akan membacakan salawat, yusallun, yang mana arti daripada sholah, yusallun dari kata as-sholah, sholah yusalli. As-sholah kalau itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah rahmat. Seperti kita tahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat, yusalluna bersalawat. Apa arti salawat Allah Subhanahu wa taala di sini? Maka dikatakan oleh ulama, arti daripada salawat Allah Subhanahu wa taala artinya merahmati, memberinya rahmat yang dibarengi dengan ta'zim, pengagungan dan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan arti salat jika dinisbahkan kepada malaikat seperti tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Malaikat bersalawat kepada Nabi. Bersalawat di sini artinya adalah memberikan, memintakan ampunan. Jadi malaikat-malaikat memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam ibarah-ibarah yang lain, kitab-kitab yang lain, atau mungkin di hadis ataupun di Al-Quran, kalau ada kalimat sholah yang dinisbahkan dan disandarkan kepada malaikat, itu adalah memintakan ampunan. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ma min muslimin ya'udu maridon, siapa saja di antara orang muslim ya'udu maridon yang menjenguk orang sakit, hudwatan di pagi hari illa sholla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi, kecuali akan bersalawat kepadanya 70 ribu malaikat bersalawat kepadanya sampai sore hari. Apa artinya bersalawat malaikat itu kepada orang yang menjenguk anak seorang sakit? Maka diartikan berarti memintakan ampunan. Jadi dimintakan ampunan oleh 70 ribu malaikat bagi orang yang menjenguk orang sakit. Kalau menjenguknya di pagi hari, malaikat memintakan ampunan dari pagi hari sampai sore hari. Kalau meminta menjenguk anak orang sakit di sore hari, akan dimintakan ampunan oleh malaikat sampai pagi hari. Juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya inna sha'im tusalli alaihi almalaikatu idza ukila indahu hatta yafruhu. Ketahuilah bahwasanya orang yang puasa, jika ada orang lain yang makan di hadapannya, minum di hadapannya, orang yang puasa kalau melihat orang lain yang minum, melihat orang lain yang makan, tergoda kan? Ya, walaupun tidak tergoda pun menahan diri daripada keinginannya. Dia sudah dari pagi menahan diri dari makan minum, tahu-tahu melihat orang makan dengan lahapnya, minum di saat panas-panas dengan air dingin yang segar. Maka orang yang puasa ketika itu menahan daripada makan dan minum lebih berat ketika di hadapannya ada orang yang makan dan minum. Tapi di situ pahalanya lebih besar. Pahala orang yang puasa melihat orang yang lain makan di hadapannya, minum di hadapannya akan bertambah besar pahalanya. Bahkan salah satu dia mendapatkan keistimewaan daripada hal itu dikatakan di sini tusalli alaihil malaikatu hatta yafruhu. Malaikat-malaikat akan memintakan ampunan untuknya bagi puas orang yang puasa tadi hatta yafruhu, sampai selesai daripada makan mereka, selesai daripada minum mereka. Ini arti salawat daripada malaikat. Sedangkan salawat daripada manusia artinya doa. La tusalli alaihim dalam Quran, jangan kamu bersalawat kepada mereka orang-orang kafir. Apa artinya? Berdoa. Larangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendoakan orang kafir. Doa dengan doa yang baik. Kalau doa dengan yang doa baik diajukan dan dimohonkan untuk orang kafir, hukumnya tidak boleh dan hukumnya haram. Kecuali hanya doa dengan memberikan mereka hidayat, agar mereka diberi hidayat atau taufik, itu aja. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayat, mudah-mudahan mereka diberikan taufik. Tapi dengan doa selain itu hukumnya haram. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, semuanya haram. Oleh karena itu di sini diambil kesimpulan, berarti haram mengucapkan salam kepada orang yang kafir, karena salam adalah doa dengan keselamatan. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu diberikan keselamatan. Sehingga orang yang mengucapkan salam kepada orang kafir haram hukumnya, karena itu bermakna doa. Jadi salah kalau misalnya disandarkan kepada manusia, maka itu artinya adalah ad-doa. Di sini dikatakan al-khalqu kulluhum, manusia semuanya. Bahkan bukan manusia, makhluk, makhluk semuanya. Yaitu manusia, yang malaikatnya, yang para jinnya, yang binatangnya, semuanya akan bersalat. Kepada siapa? Yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Bagi mereka bersalawat kepada mereka yang mau memberikan kepada orang-orang ilmu kebaikan, mengajarkan mereka kebaikan, memberikan kepada mereka petunjuk. Hattal hitam filma, bahkan walaupun ikan-ikan yang di air pun mereka semuanya mendoakan dengan kebaikan. Semuanya mereka bersalawat kepada orang yang mau mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Ini fadilah yang masya Allah, ya, fadilah yang besar termasuk. Karena ini makhluk semuanya, bukan hanya manusia, makhluk semuanya, bahkan hatal malaikat. Jadi kita mendapatkan doa mereka semuanya, makhluk semuanya mendoakan kita, hanya kita mengajarkan kepada orang lain kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu. Jadi jangan diremehkan. Termasuk orang-orang yang mengaji, yang mengajarkan anak-anak kecil mengaji, mengajarkan anak-anak kecil sholat. Tidak harus mereka itu mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi, mengajarkan minhaj, mengajarkan zubat, mengajarkan alfiyah, ilmu nahu, ilmu yang tinggi-tinggi, kitab yang tinggi-tinggi. Tidak harus, hanya mengajarkan fatihah, mengajar ngaji, memberi nasihat sekalipun kepada mereka, itu termasuk kita akan mendapatkan doa makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendoakan kepada kita. Jadi di sini berapa banyak faedah keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang alim yang selalu pekerjaannya hanya memberi nasihat, jika mereka betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak setiap, kenapa? Bahkan hitam binatang pun mendoakan. Karena dengan berkat malaikat mereka mendapatkan petunjuk. Bahkan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya termasuk binatang, berkat juga disebabkan orang alim yang menyebarkan ilmunya, yang memberikan kepada mereka petunjuk. Termasuk dengan sebab itu ikan-ikan, binatang-binatang, hewan-hewan pun mendapatkan rahmat. Orang alim mengajarkan harus betul-betul merahmati hewan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan dan menasihati kita, kalau kita mau menyembelih hewan, hendaknya kita menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Jangan kita menggunakan pisau yang tidak tajam, akhirnya menyiksa hewan tersebut, tidak cepat meninggalnya, tidak cepat matinya, tidak cepat tersembelihnya. Ketika kita menyembelihnya pun, hendaknya kita menyembelihnya jangan di hadapan yang lainnya. Kita menyembelih kambing di hadapan kambing-kambing yang lain, yang semuanya akan kita sembelih juga, itu tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Orang kambing yang lain pun ketika melihat temannya disembelih, dia akan sudah sakit duluan, merasakan sakit, rasa sakit di hatinya. Bukan hanya manusia akan merasakan sakit, binatang pun merasakan sakit, hewan pun akan merasakan sakit, hewan pun merasakan kelaparan, hewan pun akan merasakan kehausan. Jadi mereka juga membutuhkan kepada rahmat kita. Selama mereka, binatang-binatang tersebut, tidak diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh, maka mereka harus dibunuh. Bahkan yang boleh disembelih pun, yang boleh dimakan pun, kita boleh menyembelihnya dengan niat untuk dimakan, bukan kita niat untuk menyiksa. Kalau kita menyembelih kambing, kita niat anak uji coba aja, menyoba, belajar menyembelih. Kalau kita menyembelih kambing hanya untuk buat mainan aja, hukumnya haram kita menyembelihnya. Apalagi binatang-binatang yang memang tidak bisa dimakan, kita menyembelihnya. Kelihatan kucing, sembelih. Ya, ini hukumnya haram. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fi hannar." Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Karena sebab apa? Karena sebab dia memiliki seekor kucing yang ditahan, tidak dilepas, tapi ditahan. Ditahan tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, hatta matat, sampai kucing itu meninggal, sampai kucing itu mati. Fadakhalat fihan nar, maka Rasul mengatakan, maka wanita itu akan masuk neraka dengan sebab apa yang dilakukannya. Ini kucing. Oleh karena itu termasuk rahmat. Rahmat kita kepada hewan ini termasuk rahmat yang akan kita tunjukkan di hati kita, ada rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Allah, irhamu man fil arad yarhamkum man fis sama. Berikan rahmat kalian kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, kalian akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Kita tahu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, wali kutub di zamannya, termasuk cucu Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa ini makamnya sangat tinggi. Bahkan beliau ini pernah di waktu haji bersama rombongannya, yang rombongnya ketika itu sampai jumlahnya 90 ribu rombongan hajinya ini. Tatkala sampai di Madinah Al-Munawwarah berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan di situ dia bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW tepat di makam Nabi Muhammad SAW. Di antara yang diucapkan dia, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ya Nabi ya Rahmah, dahulu ketika aku di Irak," karena dia Sayyidi Ahmad Rifai dari Irak, "aku hanya bisa membacakan salawat kepadamu. Aku hanya bisa merindukanmu. Dan sekarang aku ada berada di hadapanmu, di hadapan kuburanmu. Maka tolong, keluarkanlah tanganmu yang mulia di saat ini, kesempatan yang sangat mulia ini, untuk aku cium tanganmu, wahai Nabi Muhammad SAW." Dan tatkala itu keluarlah tangan Nabi Muhammad SAW dari kuburannya, dan disaksikan oleh semua orang, ribuan orang yang menyaksikan. Tatkala keluar Nabi, tangan yang mulia daripada Nabi Muhammad SAW, diciumlah oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ini kemuliaan dan karomah yang tersebar luas karena ribuan orang yang melihatnya. Tapi dengan itu dia bukan menjadi sombong, dengan itu bukan berarti dia menjadi orang yang mulia, orang yang hebat. Dari takutnya dia merasa sombong, sampai dia bersumpah ketika itu, "Siapapun yang ada di masjid ini tidak boleh keluar dari masjid ini kecuali setelah menginjak kepalaku, setelah menginjak dengan kakinya wajahku ini yang hina ini." Itu semuanya untuk menghilangkan sifat sombongnya dia. Tidak mau dia sombong. Apapun yang terjadi, kadang kita mendapatkan kemuliaan sedikit menjadi sombong. Ini Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, orang yang mulia, wali, bahkan wali kutub, termasuk rahmatnya kepada hewan. Ketika di Irak ada seekor anjing yang mana sudah anjing yang najisnya najis muhallabah, habis itu anjing itu anjing yang berpenyakit, kulitnya itu borokan semuanya, sehingga ketika itu setiap anjing ini mendekat kepada seseorang diusir sama orang-orang, setiap mendekat ke rumah orang diusir ke sana ke sini anjing tersebut, sampai ditemukan oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Dalam keadaan tersebut Sayyidi Ahmad Ar-Rifai bukan mengusirnya, tapi di bawahnya dibikinkan rumah, dimandikan dengan air hangat. Setelah bersih anjing tersebut, diobati kulitnya, semuanya diberi obat, dibeli salap lah, sampai 40 hari sampai sehat, baru kemudian dilepas sama Sayyidi Ahmad Rifai. Sehingga ketika itu orang-orang heran dengan kesibukannya berdakwah, kesibukannya dengan ilmu dan memberi petunjuk kepada orang-orang, sempat dia merawat anjing tersebut. Apa dia mengatakan? Aku takut nantinya di hari kiamat, di saat itu aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku takut Allah mengatakan kepadaku, "Ya Sayyidi Ahmad Rifai, kenapa kamu tidak menyayangi anjing tersebut? Kenapa kamu tidak mau mengobati anjing tersebut?" Aku takut kata-kata itu dikatakan oleh Allah Sang Penguasa Rabbal Alamin kepadaku ketika aku menghadapnya. Ini termasuk rahmatnya Sayyidi Ahmad Rifai. Bahkan dia pernah suatu waktu ketika beliau mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tahu-tahu pakaian yang akan dipakainya, ternyata lengan bajunya itu ada di bawah kucing yang sedang tertidur. Sayyidi Ahmad Rifai dari betul-betul rahmatnya kepada kucing tersebut tidak mau membangunkannya, dipotong. Jadi dipotong kemudian dipakai. Kalau pulang dari masjid, selesai kucing itu sudah tidak ada lagi, dijahit lagi oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Kalau kita tidak mungkin tarik aja orang itu kucing. Tapi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai punya kasih sayang besar. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Kalau kalian memberi kasih sayang kepada yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Lihat Abu Dzar, kita tahu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar, dinamakan Abu Dzar. Ayahnya semut, Dzar itu semut yang kecil. Dari rahmatnya dia kepada binatang termasuk semut, dia itu suka sekali memberikan makan kepada semut. Termasuk dia suka memberikan gula kepada semut. Kalau kita kan berusaha terus untuk mengusir semut, kalau ini tidak, malah diberikan gula semut tersebut sebagai rahmatnya. Abu Zar, sehingga dinamakan oleh sahabat-sahabatnya ini adalah Abu Zar, ini adalah ayahnya semut. Ya, termasuk juga Abu Hurairah, dia selalu memberikan kasih sayangnya kepada kucing, dikarenakan Abu Hurairah bahkan selalu tidur sama kucingnya, dinamakan Abu Hurairah. Habib Hamid bin Umar Hamid, seorang wali juga di zaman wali besar, dia itu kalau makan selalu dia bertanya terlebih dahulu, mana kucing-kucing, kucing-kucing yang ditanya, seakan-akan keluarganya. Setelah hadir kucing-kucingnya, ikut bersama mereka makan juga kucing-kucingnya, diberi makan khusus, jadi diberikan makan. Ini minal masakin. Allah SWT memerintahkan kita untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, dan kucing-kucing ini termasuk mereka adalah orang yang miskin, mereka adalah makhluk yang miskin, sehingga berhak untuk diberikan makan. Ini rahmat, termasuk rahmat kepada hewan. Ini semuanya yang mengajarkan seperti ini adalah mereka adalah ulama, yang mana berkat ilmunya ulama, binatang pun akhirnya mendapatkan rahmat daripada makhluk yang lain. Ya, karena itulah binatang-binatang pun akan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada mereka yang lain-lainnya. Ini yang dikatakan di sini, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimi annas al-khaira hatta al-hitan fil ma. Bahkan dikatakan juga hadis yang kedua, al-khalqu kulluhum ya Allah, semua makhluk adalah keluarga Allah, kita keluarga Allah, hewan keluarga Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbuhum ila Allah, dan mereka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li iyali, yang paling memberikan manfaat, yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarga Allah, kepada makhluk yang lain. Ya, dan ketahuilah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya sebaik-baik manfaat adalah manfaat ilmu sebenarnya. Kita bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan banyak cara, ribuan cara. Dengan memberinya makan, dengan memberinya minum, dengan memberinya harta, dengan memberinya bantuan tenaga, bantuan pikiran, dan lain sebagainya. Dengan memberinya pinjaman uang, hutangan, dan seterusnya. Tapi kita memberikan mereka manfaat ilmu, manfaat petunjuk, kebaikan, itu adalah sebaik-baik manfaat. Dan siapapun yang paling banyak manfaatnya, dialah yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Siapalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kitab fikih ada yang disebutkan bab salat khusufus samas. Disebutkan juga salat khusuful qamar. Salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan dikatakan oleh mereka para fuqaha bahwasanya di antara dua salat, antara salat gerhana matahari dan gerhana bulan, yang lebih utama adalah salat gerhana matahari. Kenapa kok salat gerhana matahari lebih utama daripada salat gerhana bulan? Karena matahari lebih banyak manfaatnya daripada bulan. Matahari punya manfaat, bulan pun juga punya manfaat, tapi kalau dibandingkan manfaat bulan dengan manfaat matahari lebih banyak manfaatnya daripada manfaat bulan. Sehingga dikatakan sholat gerhana matahari lebih mulia, lebih afdal daripada sholat gerhana bulan. Ini kalau masalah sholat itu aja yang berkaitan dengan matahari dan bulan, apalagi manusia. Siapapun yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang lebih afdal. Jangan diremehkan. Imam Khalil bin Ahmad, dia itu dimimpikan oleh seorang yang soleh bahwasanya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Tidak, bukan dengan sebab amalan yang besar-besar, tapi hanya satu, yaitu apa? Mengajarkan kepada orang lain membaca Fatihah. Hanya membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladhdallin. Dengan sebab itu beliau Imam Khalil ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Makanya kita katakan, apapun yang kita miliki daripada ilmu, sedikit apapun, kalau bisa kita berikan manfaat ilmu tersebut kepada orang lain. Cuma di situ ada syaratnya. Oleh karena itu, termasuk salah satu syaratnya, ketika kita memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, satu syarat yang pertama adalah jangan kita merasa sombong. Jangan kita merasa lebih baik daripada mereka yang kita berikan kepada mereka ilmu. Jangan. Ini penyakit ilmu. Kadang-kadang itu penyakitnya ulama. Ketika dia memberikan ilmu kepada orang lain, dia berpidato, dia mengajar, dia memberikan pengajian, seakan-akan dia menjadi lebih baik daripada mereka yang lain. Tidak. Ini penyakit. Dan barang siapa yang berkeyakinan seperti itu, berarti orang sombong itu. Orang sombong adalah yang merasa dia lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan walaupun satu orang, selama ada orang lain yang dianggap dia lebih baik darinya, walaupun hanya satu orang, belum dianggap dia orang yang mutawadhi, tetap dia dianggap sombong. Bahkan walaupun guru terhadap muridnya sekalipun, guru terhadap muridnya sekalipun, tidak boleh dia merasa sombong atas muridnya, apalagi yang lain. Karena tidak, kita tidak tahu antara murid dengan guru atau siapapun dengan siapapun, kita tidak tahu siapa yang lebih baik kecuali fil khawatim, kecuali di akhir hayatnya. Kalau masih hidup, kita tidak bisa menentukan di akhir hayatnya. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang manusia bisa berubah. Yang masya Allah yang baik-baik berubah menjadi jelek, banyak. Yang jelek sebaliknya berubah menjadi baik juga banyak. Kan banyak. Penyihir-penyihirnya Fir'aun, kerjaannya menyihir, musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidupnya seperti itu. Tapi Allah memberikan hidayah di akhir umurnya, beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka beriman, dibunuh oleh Fir'aun. Di mana tempat mereka? Di surga. Padahal mereka seumur hidupnya mereka adalah penyihir, syirik kepada Allah. Enggak pernah ibadah, enggak pernah salat, bahkan sujud satu kali pun enggak pernah. Tapi mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan orang lain, walaupun mereka bahkan mereka adalah orang-orang kafir sekalipun, jangan diremehkan. Artinya jangan kita merasa lebih mulia daripada mereka. Belum tentu bisa berbalik keadaannya, seperti yang dikatakan rubba sagin fil kana, rubba sagin fil masajid wa rubba saidin fil kanais. Berapa banyak orang-orang yang ditulis di kitab Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia di akhirat, orang yang termasuk penghuni surga nantinya di akhirat. Tapi sebenarnya kita melihatnya di dunia, dia adalah orang-orang yang pergi ke gereja menyembah di situ selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya mereka ditulis sama Allah orang min ahlil jannah. Dan sebaliknya, rubba syagiyin fil masajid. Berapa banyak orang yang di masjid baca Quran, salat di masjid, mungkin hadir pengajian, belum tentu masuk surga. Di sini dikatakan berapa banyak duduk di masjid, tapi sebenarnya ya orang-orang yang ibadah di masjid itu ditulis di sisi Allah, di kitab Allah, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena ujungnya, akhirnya berubah nantinya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Sungguhnya di antara kalian ada yang nantinya beribadah dengan ibadah penghuni surga. Ibadah yang masya Allah, sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin. Sampai antara dia dengan surga, jaraknya hanya dekat, hanya sedikit. Tidak tersisa kecuali satu jengkal. Tapi di akhir umurnya berbuat maksiat. Di akhir umurnya berbuat maksiat, fayadkhulaha, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka, naudzubillah. Nah, ini artinya jangan kita merasa aman sekalipun dengan iman kita. Jangan kita merasa lebih mulia daripada yang lain, bahkan siapapun yang kita hadapi. Ya, apalagi kalau misalnya keadaannya kita berbeda. Misalnya pun kita melihat orang lain adalah orang itu adalah orang alim, kita katakan jelas orang itu lebih baik daripada kita. Orang itu orang alim, punya ilmu, punya keistimewaan. Kalau misalnya mereka di kita melihat orang itu orang bodoh, sebaliknya kita katakan tetap dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena dia orang bodoh, tidak punya ilmu. Kalau dia orang bodoh tidak punya ilmu, maksiat kepada Allah, dosanya lebih ringan daripada orang alim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat yang lebih tua, kita katakan yang lebih tua itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena dia lebih tua. Yang lebih tua berarti lebih banyak ibadahnya. Berarti lebih dahulu salat 5 waktu, berarti lebih dahulu melaksanakan puasa Ramadan, otomatis lebih banyak pahalanya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak. Kita katakan seperti itu. Kita katakan kita menjumpai orang yang lebih umurnya lebih kecil, maka kita katakan itu jelas lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Dan otomatis orang yang lebih kecil lebih sedikit maksiatnya, apalagi kalau belum baligh, tidak ada maksiatnya sama sekali. Dan seperti itu bahkan seorang yang kafir pun kita katakan dia lebih mulia, karena belum tentu dia meninggal dalam keadaan kafir, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan muslim, dan bisa jadi sebaliknya diri kita yang na'udzubillah akan di akhir umurnya menjadi kafir, na'udzubillah min dzalik. Kita katakan tetap kita tidak tahu Fudail bin Iyad, dia mengatakan, Fudail bin Iyad, dia mengatakan, kalau aku melihat dua orang yang sedang berzina, kemudian aku berpaling dari keduanya, kemudian aku melihatnya lagi selesai daripada perbuatan zinanya, aku akan meyakini mereka berdua adalah orang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi Allah mengampuni keduanya di saat itu. Bisa jadi ketika Allah mengampuninya, Allah menjadikan keduanya wali daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi. Kita tahu Habib Abu Bakar Al-Adani, wali kutub di zamannya, di Hadramut. Suatu waktu ada seorang pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Dan Abu Bakar Al-Adani ketika itu tidak tidur. Abu Bakar Al-Adani tidak tidur, ibadah kepada Allah. Seorang pencuri itu tidak tahu kalau Abu Bakar Al-Adani tidak tidur. Ketika masuk melalui jendela, masuk ke kamarnya Abu Bakar Al-Adani, ternyata ada suara dari luar kamar, suara orang datang. Dan ternyata Abu Bakar Al-Adani, dengan bersegera dia masuk ke bawah ranjang. Ketika di bawah ranjang sembunyi, baru kemudian Abu Bakar Al-Adani masuk ke kamarnya, dibuka pintunya. Tatkala dibuka pintunya, dia meletakkan badannya di atas ranjang. Dikira Abu Bakar Al-Adani tidak mengetahui, padahal dia mengetahui. Ini orang pencuri ini bingung, ya Allah, kok malah keadaannya seperti ini, aku tidak bisa keluar. Di saat seperti itu keadaannya, tahu-tahu datang ada 6 orang, semuanya berjubah putih, dan mereka berdatang kepada Abu Bakar Al-Adani dengan mengadukan apa yang mereka hadapi. Mereka mengatakan, ya wali Allah, ya kutub, wahai wali kutub, penguasa, pemimpin para wali, sesungguhnya satu di antara teman kami ini meninggal dunia. Saat ini meninggal dunia, dan itu harus ada penggantinya, dan yang menentukan Anda. Kami ingin kamu menentukan siapa pengganti, karena itu adalah wali abdal yang hanya ada 7 orang. Satu orang meninggal. Katanya Abu Bakar Al-Adani, kalau begitu di bawah ranjang ini penggantinya. Di bawah ranjang seorang pencuri. Saat itulah langsung menjadi wali abdal, bukan hanya wali biasa, wali abdal yang hanya 7 yang ada di dunia ini. Allah memberikan hidayah, bisa jadi karena ketika itu dia tobat, ya Allah, keadaan seperti itu sudah, aku minta tobat kepada Allah, tidak mau mengulangi lagi. Di saat tobat, apapun yang diberikan oleh Allah SWT daripada kebaikan, bisa jadi. Fudail bin Iyad yang kita ceritakan tadi, Fudail bin Iyad itu aslinya adalah seorang perampok. Kalau merampok, dia bukan hanya tidak bersama rombongan yang lain, tidak bersama orang-orang yang lain, teman-teman, tidak, hanya sendiri. Perampok dulu rombongan, merampok di jalan. Ya, merampoknya di jalan. Tapi kalau Fudail bin Iyad, merampoknya sendiri. Tatkala Fudail bin Iyad memanjat rumah seseorang, tahu-tahu ada di dalam rumah yang membaca Al-Quran. Di situ ayat yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran dalam rumah tersebut mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah sampai waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah? Diulang-ulang, tidaklah sampai bagi orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah. Kapan lagi mau khusyuk kepada Allah kalau tidak sekarang? Kapan lagi mau bertaubat kepada Allah kalau tidak sekarang? Tidakkah waktunya sekarang tiba untuk khusyuk kepada Allah? Ini ayat diulang dan didengar oleh Fudail bin Iyad, langsung ketika itu dapat hidayah, taubat kepada Allah, ya Allah, al-an ana waqt, sekarang sudah tiba waktunya aku taubat kepada Allah. Taubat di malam itu. Setelah dia taubat, jadi wali besar Fudail bin Iyad ini. Mengkibar Suya, dulunya perampok. Rabi al-Adawiyah, dulunya penyanyi di diskotik. Tapi ternyata dia menjadi orang wanita yang salihah, menjadi wanita yang waliyah min awliya'illah. Tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang besar. Yang penting taubat. Yang muskilah sekarang, dosa demi dosa kita lakukan tanpa ada taubat. Itu muskilah. Itu termasuk syakawah min alamati syakawah, tanda kesengsaraan seseorang kalau dia selalu melakukan maksiat-maksiat tanpa ada perasaan menyesal, tanpa ada perasaan dia mau taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang musibah akbar, musibah yang besar. Kalau orang maksiat, manusia biasa, bisa saja bermaksiat kapan aja, di mana aja. Namanya manusia tidak terjaga, namanya manusia tidak mustahil berbuat maksiat. Tapi yang muskilah al-kubra, yang menjadi masalah kalau dia maksiat demi maksiat dia lakukan tanpa ada perasaan menyesal, tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang musibah, dan itu tanda biasanya as-saqawah, tanda dia mati dalam keadaan itu tanpa diberi taubat oleh Allah sebelum datang ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan tadi, bahwasanya termasuk dari salah satu adab ketika seseorang memberikan nasihat kepada orang lain, ilmu, jangan merasa sombong. Dan yang kedua, hendaknya dia kalau mau menasihati orang, hendaknya nasihatinya dengan cara samar-samar, jangan di depan orang lain yang membuatnya dia malu. Ya kadang-kadang ketika kita mengingatkan orang lain, yang andai kata orang lain malu, dia kan akan tersinggung, dia akan marah. Nah, caranya kita panggil dia diam-diam. Ketika orang lain tidak ada, kita nasihati. Dan yang ketiga, bilutuf tentunya dengan lemah lembut, jangan keras. Fabi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan halidal qabbi lam faddu min halik. Dengan rahmat Allah kamu wahai Muhammad, linta lahum, kamu bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Anda kata wahai Muhammad kamu keras hati, kamu adalah orang yang kasar kepada manusia, lam faddu min halik, mereka akan lari daripada kamu, mereka akan berpaling daripada kamu, mereka tidak akan mengikuti ajaranmu. Jadi Nabi Muhammad SAW membawa dakwahnya dengan lemah lembut. Ud'u ilallahi ila sabili rabbika bil hikmati wa mal'idatin hasana. Ini adab ketika kita memberi nasihat kepada orang lain. Termasuk di situ ada adab bagi orang yang diberi nasihat. Termasuk adab bagi orang yang diberi nasihat, pertama, an yakbal. Hendaknya dia menerima nasihat tersebut. Ketahuilah bahwa siapa aja yang mengingatkan kita, siapa aja memberikan kita petunjuk, memberikan kita nasihat, berarti orang itu punya perhatian lebih kepada kita. Karena seperti kita ini, tidak akan kita mengingatkan orang lain kalau kita tidak cinta kepada orang lain, kalau kita tidak perhatian kepada orang lain. Kita tidak kenal di jalanan siapa itu, kita tidak tahu. Ketika orang itu berbuat salah, kita tidak akan memperdulikannya. Tapi kalau kita mengingatkan dia, mengingatkan, memberinya nasihat, berarti kita perhatian, kasih sayang kepada mereka. Nah, siapa aja berarti kalau kita diberi nasihat oleh orang, berarti orang itu memberikan perhatian kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Ketika orang lain memberikan perhatiannya, memberikan kasih sayang kepada kita, mestinya kita bersyukur, mestinya kita terima. Jangan kita merasa kita tersinggung ketika kita diingatkan, ketika kita diberikan nasihat. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab sendiri radhiyallahu an mengatakan, rahimahullahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat bagi orang yang mau memberitahuku, mau memberikan kaku kabar, memberikan pengetahuan tentang aib-aibku, kekuranganku. Malah didoakan, semoga dirahmati oleh Allah. Bagi siapa aja mau memberi petunjuk kepadaku, apa kekuranganku. Ini Sayyidina Umar bin Khattab tidak malu untuk menerima nasihat daripada orang lain. Ini salah satu daripada adab ketika kita dinasihati dan diingatkan, diberi tunjuk oleh orang lain, kita menerima. Ya, bahkan kita mensyukurinya. Kalau misalnya ada orang lain yang mengingatkan kita akan misalnya kalajengking yang ada di baju belakang kita. Ya fulan, awas ada kalajengking. Masa kita marah? Kurang ajar nanti. Enggak usah nanti kasih tahu ya mestinya. Tapi kan enggak. Kita terima kasih alhamdulillah. Jazakallahu khair, terima kasih banyak. Karena nanti mengingatkan ana dari bahaya kalajengking. Kalau kita diingatkan kalajengking kita terima kasih, mestinya kita lebih terima kasih kalau kita diingatkan agar kita tidak terjerembab dalam bahaya di akhirat. Kita diingatkan sholat kita salah, kita diingatkan ibadah kita salah, kita diingatkan akhlak kita salah. Berarti kan orang itu mengingatkan kita agar kita tidak masuk neraka Allah, agar kita tidak diazab dengan azab Allah. Mestinya kita lebih terima kasih lagi kepada orang tersebut. Dan termasuk ya, tanda bahwasanya orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk orang lain, itu tanda kalau hatinya mati, hatinya tidak hidup. Dalam surat Yasin disebutkan itu, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Liyundhira man kana hayyan, hayyan apa di situ? Untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Hidup apa? Hidup hatinya. Nabi Muhammad diutus untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya, karena orang yang hidup hatinya itulah yang mau menerima nasihat. Kalau yang tidak hidup hatinya, berarti mafhumnya kebalikannya, tidak akan mau menerima nasihat. Dalam ayat yang lain, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan mereka peringatan, karena ketika mereka diberi peringatan, maka peringatan tersebut akan bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi orang yang mukmin. Kalau kita diingatkan, kalau mereka diingatkan dengan kebaikan, diingatkan tentang kesalahannya, kemudian tidak menerima, berarti bukan orang mukmin dengan ayat itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, Allah SWT mengatakan kalau diingatkan, panah peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Ini termasuk adab ketika kita diberikan nasihat, diberi petunjuk, kita menerimanya dan kita bahkan mensyukurinya. Termasuk adab yutabik, al-amal. Kita amalkan, hanya bukan hanya kita mendengarkan, termasuk ketika kita hadir pengajian, termasuk kita mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah. Jangan, pertama, jangan kita mengatakan bahwasanya nasihat itu, khutbah itu, pengajian itu bukan untuk kita, itu untuk orang lain. Ayo, kamu rajin-rajin untuk bertobat kepada Allah, karena kematian tidak tahu kapan datangnya. Sebelum datang mendadak kematian, ayo bertobat. Oh, itu orang lain, bukan kita. Ketika dinasihati untuk tawadu, oh itu orang lain, kalau anak kan sudah tawadu. Setiap nasihat, setiap ucapan yang diucapkan, kita katakan itu ditujukan kepada diriku sendiri. Itu nasihat untuk diriku sendiri. Itu adabnya. Maka ketika kita mendengarkannya, kita amalkan. Kalau tidak amalkan, buat apa kita mendengar? Masuk telinga, keluar dari telinga. Itu hujahnya menjadi kuat. Dalil atau syahid, kesaksian kejelekan nanti akan menjadi kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat agar kita bisa menerima nasihat, kita bisa menerima petunjuk, agar kita selalu hidup hati kita bebas daripada segala penyakit, penyakit sombong, penyakit hati yang lain. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat kebaikan, istiqamah untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, fi khairatif afiyah, setelah panjang umur, setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, rezeki yang tidak menjadikan sebab azab Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan riba, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar kita selalu istiqamah menghadiri pengajian, istiqamah selalu untuk mendengarkan arahan-arahan ulama dan mengamalkannya. Alhadiniya kunniya salihah jami al-khatin wa ira al-hadrat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.